Wa jazama bihi Zarkasi. Jazama bihi Zarkasi artinya Imam Zarkasi tidak menolak pendapat ini ya, dalam arti setuju. Wa naqala al-Muhibbu at-Tabari an Ibnu Sabbak wa tamadahu annahu yu'fa an jirratil ba'iri wa nahwi fala yanjusu ma syariba minhu atau fala yunajjisu ma syariba minhu. Al-Muhib at-Tabari meriwayatkan penjelasan dari Ibnu Sabbak dan menjadikan pendapat itu sebagai sandarannya. Jadi wa tamadahu artinya pendapat itu dijadikan sandaran oleh Muhib at-Tabari. Menjelaskan bahwa hukum makanan unta atau hewan lain yang dimuntahkan kembali itu hukumnya juga makfu ya. Jadi jirrotil ba'ir artinya makanan unta yang sudah masuk ke perut kemudian dikeluarkan kembali ya. Jadi jirroh ini makanan yang sudah sampai ke perut. Dan menurut ulama yang bernama Al-Asy'ari, sebenarnya makna asli dari jirrah adalah perut itu sendiri. Jadi sebenarnya artinya tidaklah makanan tetapi perut. Kemudian kata jirrah ini digunakan untuk arti makanan yang ada di perut ya. Jadi jirrah yang berarti makanan ini sebenarnya majas ya, sudah tidak memiliki makna yang asli lagi, yaitu perut, mana aslinya perut. Jadi mulut dari unta yang mengeluarkan jirah tadi itu tidak bisa menajiskan minumannya. Fala yunajjisu ma syariba minhu. Hukum air yang diminumnya ini tidak najis walaupun kita menghukumi mulutnya najis ya. Ini namanya najis yang tidak menajiskan, najis yang ghairu munajjis, walaupun najis tetapi tidak bisa menajiskan hal lain. Dan Imam Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj beliau menjelaskan bahwa air liur unta yang menetes itu hukumnya juga makfu. Jadi kalau di kitab Fathul Mu'in ini hanya menjelaskan tentang jirrah yaitu makanan yang dimuntahkan kembali, tetapi dalam kitab Nihayatul Muhtaj ada tambahan air liur dari unta, itu hukumnya juga sama dengan jirrah. Dan sebenarnya penjelasan ini kurang perlu disebutkan ya, penjelasan tentang jirrah ini sebenarnya kurang perlu disebutkan karena pembahasan tentang jirrah ini sudah ada di keterangan sebelumnya ya. Di keterangan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang jirah. Fala yunajjisu ma syariba minhu wa alhaqa bihi wa ulhiqa bihi famu ma yajarru min waladil baqari wa dhu'ni idal taqama ahlama ummihi. Dan Ibnu Sabbah menyamakan hukum makfu untuk mulut anak sapi dan anak kambing bila menyusu pada induknya. Jadi pertama kali membahas tentang jirratu ba'ir, kemudian ini menjelaskan tentang sesuatu yang hukumnya sama dengan jirratul ba'ir karena ilhaq ya, ilhaq itu menyamakan hukum. Yaitu yang disamakan hukumnya dengan mulut sapi adalah mulut unta ya, mohon maaf. Yang hukumnya disamakan dengan mulut unta adalah mulut anak sapi atau anak kambing bila menyusu pada induknya. Jadi mulut anak sapi atau kambing yang memuntahkan makanannya kembali ini tidak bisa menajiskan susu induknya ya. Tidak bisa menajiskan susu induknya. Dan seperti halnya tadi, bahwa sebenarnya kata ini juga kurang perlu disebutkan ya, kata wa'ul hikobihi ini juga kurang perlu disebutkan karena sebelumnya sudah ada kata wanahwihi ya, di sebelumnya setelah kata ba'ir ini ya, Ini sudah ada kata wa nahwihi. Jadi kalau terjemahnya in annahu yufa an jirratil ba'ir wa nahwihi, bahwa hukum jirratil ba'ir, makanan yang dimuntahkan oleh unta itu ma'fu, dan juga oleh selain unta. Wa nahwihi artinya hewan-hewan yang sama dengan unta. Jadi kata wa nahwihi ini sebenarnya sudah mencakup dari mulut anak sapi dan juga mulut anak kambing. Jadi maksud saya keterangan wa'al haqo ini, keterangan wa'al haqo ini sebenarnya sudah tercakup di kata wanahwihi tadi ya. Jadi menurut syarih, menurut kitab yang menjelaskan Fathul Mu'in, ini kurang kurang tepat jika menyebutkan kata ini. Jadi menurut Imam Romli, ini penjelasan lain ya. Menurut penjelasan di kitab An-Nihayah, Nihayatul Muhtaj, hukum ma'fu ini tidak terkhusus di susu ibunya saja. Jadi apapun yang diulum ya, yang diulum oleh anak sapi atau anak kambing, ini hukumnya juga ma'fu. Jadi kalau di kitab Fathul Mu'in ini hanya mengkhususkan ahlafa ummihi. Ahlafa ummihi artinya susu dari induknya ya, tetapi keterangan di kitab Nihayatul Muhtaj itu tidak terkhusus untuk susu ibunya saja. Wa qala Ibnu Shalahi yufa amatta salabihi syai'un min afwahi sibyan ma'atahakuki najasatiha wa alhaqa wa irahu bihim afwahal majanin wa jazama bihi zarkasi. Ibnu Shalah menjelaskan bahwa apapun yang tertempel oleh mulut anak kecil hukumnya dimakfu, walaupun kita meyakini mulutnya najis ya, walaupun kita meyakini mulutnya najis. Jadi ini juga sudah dibahas sebelumnya ya, penjelasan ini sebenarnya sudah ada di keterangan sebelumnya yang membahas tentang muntah ya, muntah anak kecil yang kita meyakini mulutnya najis, itu apapun yang tersentuh oleh mulut anak kecil itu hukumnya ma'fu ya, walaupun kita meyakini mulutnya najis. Dan hukum mulut orang gila, mulutnya orang gila ini hukumnya disamakan dengannya. Wajah jama bi zarkasi, jazama bi zarkati artinya Imam Zarkasi tidak menolak pendapat ini ya, dalam arti setuju penyamaan ini. Jadi jazama bihi, domir bihi ini kembali ke al-haqo ya, kembali ke ilhaq. Jadi Ibnu Shalah menjelaskan dua penjelasan, yang pertama tentang kemakfuan mulut anak kecil, yang kedua menyamakan mulut orang gila dengan mulut anak kecil. Dan yang disetujui oleh Zarkasi adalah penyamaan tersebut ya. Jazama bi Zarkasi artinya Zarkasi tidak menentang penyamaan yang dijelaskan oleh Ibnu Shalah.